Aku anak pulau Kepulauan Riau. Jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Aku lihat laut berhias nelayan. Aku pandang pulau hijau membentang. Disinilah tempat aku dilahirkan. Di pulau bertua Kepulauan Riau. Beragam budaya, warna suku bangsa, namun tetap rukun damai sejahtera. Biarpun berbeda, namun kita tetap satu di tanah Melayu, hai budaya negeriku. Aku anak pulau Kepulauan Riau. Pulau berpulau, hai tanah Melayu. Aku anak pulau Kepulauan Riau. Jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tak ada gaduh, persatuan mesti tetap utuh. Berat sama dipikul, ringan sama dicincing. Seia sekata, satu langkah maju bersama. Anak pulau Kepulauan Riau. Pulau berpulau, hai tanah Melayu. Aku anak pulau Kepulauan Riau. Jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku.